diri. Mengapa tangis matamu bangka? Aduh mama, aduh papa, la asap api masuk di mata. Aduh mama, asap api masuk di mata. Sarinande putri, Sarinande, mengapa tangis matamu bangka? Asap api masuk di mata. Sarinande, mengapa